اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, tadi saya sudah beri kaidah. Kalau ada riwayat tentang hadis akhir zaman, bagaimana cara memastikannya? Pertama dipastikan dulu riwayatnya ini sahih atau tidak. Ini hadis, ya. Silam pendapat para ulama hadis, ada yang mensahihkannya, ada yang melemahkannya. Dan yang dipegang di dalam hal ini adalah pendapat orang yang paling ahlinya, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau menganggap hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, beliau melemahkan riwayat hadis ini. Ya, jelas ya. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah di Al-Bidayah wa Nihaya, beliau terangkan bahwa ini hadis diriwayatkan oleh sebagian ulama dan dijadikan sebagai hadis yang mauquf terhadap Tsauban. Dan itu lebih cocok. Dia dihitung sebagai hadis apa? Hadis mauquf. Ya. Dan Imam Adz-Dzahabi menganggapnya sebagai hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar dari sudut riwayat. Baik. Karena itu Syekh Al-Albani memberi kesimpulan tetap. Seluruh hadis yang datang di dalamnya penyebutan tentang bendera hitam, semuanya hadis yang lemah, tidak ada yang kuat. Karena itu orang-orang Hizbut Tahrir ini itu orang-orang jahil. Ya. Sebagian dari mereka itu kadang masuk di dalam pembahasan tidak pernah tahu. Dia cuma baca buku pentolannya, pemukanya bendera hitam. Itu yang dia pakai kemana-mana. Dia tidak tahu di sudut riwayat para ulama itu sudah menulis ya penjelasan-penjelasan bahwa seluruh hadis tentang bendera hitam itu tidak ada yang kuat. Semuanya adalah hadis yang lemah.